Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla mudassatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minannar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, pada kesempatan malam ini kembali kita melanjutkan pembahasan dari syarah kitabu Tauhid, yakni Qaulul Mufid Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Pembahasan kita masih melanjutkan pada bab sebelumnya, yaitu babu Qauluhu Ta'ala, bab firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 60. Bab ini adalah kelanjutan atau memiliki hubungan dengan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya membahas barang siapa yang mentaati ulama, mentaati para pemimpin di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu telah melakukan kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Maka pada pembahasan berikut ini, adalah berkaitan ingkar ala man arada atahakum ila ghairillah wa rasulih. Asy-Syaikh ingin mengulang kembali adanya pengingkaran kepada siapapun yang menginginkan berhukum kepada selain Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini bentuknya adalah pengingkaran bagi pihak-pihak yang punya keinginan untuk berhukum dengan selain Allah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan bab ini 4 ayat. 4 ayat atau 4 surat di dalam pembahasan. Sekarang kita masuk, dan kita telah sebutkan pada sebelumnya ayat yang pertama. Qala ta'ala, alam tara, tidaklah engkau melihat, alam tara ilal ladina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuridun ayyatahakamu ila tawhut. Tidaklah engkau melihat, wahai Muhammad, orang-orang yang mereka menganggap bahwa mereka orang-orang yang beriman, menganggap beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada engkau, Quran, wa ma unzila min qablik, dan yang diturunkan sebelummu, kitab-kitab sebelumnya, yuridun ayatahakamu ila tawhud, mereka ternyata berkeinginan. Lihat di sini, ini syahidnya, ternyata mereka itu punya keinginan. Apa yang mereka menginginkan setelah mengaku beriman kepada Quran dan Sunnah, ternyata yatahakamun ila tawhut, ternyata mereka yatahakamun, ingin mengambil hukum kepada hukum-hukumnya tawhut. Ila tawhut, apa makna tawhut? Ini pembahasan kita, kelanjutan dari bab kemarin. Ila tawhut, tawhut sighatun mubalaghah minat tughyan. Tawhut merupakan bentuk kalimat mubalaghah, sighat mubalaghah dari tughyan. Tagha yataghi tughyanan au tawhut. Maka tawhut yang dimaksud, fafihi i'tida wa baghyun, yang namanya tughyan adalah i'tida, adanya permusuhan, pertentangan, wa baghyun, dan melampaui batas, namanya tawhut. Segala bentuk pertentangan, penentangan, dan melampaui batas, itu makna tawhut secara kalimat di sini, tughya. Seperti dalam ayat, inna lamma tahal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah membuat kapal, ditaruh di gunung, maka kemudian datanglah banjir. Banjir naik, naik, naik, naik, naik, sampai ke puncak gunung. Maka dikatakan, inna lamma tohol ma'u, setelah air itu melampaui batas kewajaran karena banjir, hamalnakum fil jariyah, kami bawa kalian di atas kapal. Togho di situ maknanya melampaui batas secara lughah. Namun yang dimaksud dalam ayat, al-murad kullu hukmin, kullu hukmin khalafa hukmallah wa rasulih. Tawhut adalah segala hukum yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala hukum yang khalafa, menyelisihi hukum-hukum Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala keputusan hukum yang dijadikan hukum tapi ternyata menyelisihi Quran dan Sunnah. Atau wa kullu hakimin, atau semua hakim. Hakim orang yang memberi keputusan. Yaqumu bi ghairi ma anzalallahu ala rasulihi. Menyelisihi selain naam semua hakim yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua hakim yang memberi keputusan dengan selain apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu juga namanya taghut. Demikian yang dimaksud dalam ayat. Amma taghut bima'nal am, adapun taghut kalau dimaksud secara umum disebutkan faqad haddahu Ibnul Qayyim telah memberikan definisi, haddahu telah menyebutkan definisinya Ibnu Qayyim rahimahullah. Naam, apa yang didefinisikan Ibnu Qayyim rahimahullah? Kata Ibnu Qayyim, kullu taghut adalah, kata beliau, kullu ma tajawazal abdu bihi haddah min ma'budin au matbu au muta. Taghut adalah kullu ma tajawaza bihi haddah, segala yang melampaui batasan-batasan Allah, hukumnya Allah. Segala perkara yang melampaui batasan-batasan hukumnya Allah dan Rasul. Allah dan Rasul wajib ditaati, itu patokannya. Atiullaha wa atiur rasul. Taati Allah, taati Rasul. Itu batasannya. Sehingga selain Allah dan Rasul dilihat apakah sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul atau tidak. Kalau tidak sesuai dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul, fala sam'a wala tha'ah, tidak mendengar dan tidak taat. Itu patokannya, batasannya. Sehingga semua yang melampaui batasan dari batasan mentaati Allah dan Rasul itu akan menjadi taghut. Seperti min ma'bud, seperti yang disembah. Seperti apa yang disembah? Patung-patung, kuburan-kuburan yang dijadikan sesembahan dari selain Allah, itu namanya taghut. Jimat-jimat yang dijadikan sebagai sesuatu yang diyakini bisa mendatangkan kekuatan dari selain Allah, jadi taghut. Kenapa? Karena kita hanya bertawakal kepada Allah, bersandarnya hati kepada Allah, bukan kepada jimat-jimat tadi. Au yang kedua, mada matbu', yang diikuti. Siapa yang diikuti? Para dukun-dukun, para tukang sihir, dan termasuk ulama-ulama yang jelek, ulama usu yang diikuti. Itu jadi taghut. Itu matbu'. Para dukun-dukun yang meramal nasib seorang lalu didengarkan, diikuti, berarti Anda telah menjadikan dia sebagai taghut. Karena yang mengetahui barang gaib hanya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak ngerti barang gaib. Sehingga kalau kita mengangkat para dukun, para tukang sihir, ditaati petuahnya, padahal melanggar Allah dan Rasulnya, telah menjadikan dia sebagai taghut. Al-muta', atau yang ditaati. Yang ditaati diantaranya ini, pemimpin-pemimpin yang keluar dari mentaati Allah dan Rasulnya. Itu kata Ibnu Qayyim ketika memberi takrif definisi tauhid. Naam, barakallahu fikum. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan ru'us pentolannya tauhid ada 5. Ru'usut tawahid khamsah. Pentolan-pentolan tauhid kata Ibnu Qayyim 5. Yang pertama iblis la'anahullah. Yang pertama adalah iblis la'anahullah. Karena iblis dan bala tentaranya mengajak kita untuk jangan mentaati Allah dan Rasul. Hah? Iblis dan bala tentaranya menghalangi kita mentaati Allah dan Rasul. Makanya dia sebagai tauhid yang harus diingkari. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, wa man ubida min dunillah wa huwa radin. Siapa yang disembah selain Allah dan dia ridho. Siapa yang disembah dari selain Allah dan dia ridho. Berarti Nabi Isa alaihissalam bukan tauhid. Kenapa? Karena Nabi Isa mengingkari oleh orang-orang yang menyembah dirinya. Ketika Nabi Isa menghadap Allah nanti, ditanya oleh Allah, "A'anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahaina min dunillah?" Wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, "Ittakhiduni, jadikan saya wa ummi dan ibuku ilahain, dua Tuhan, min dunillah?" Apa jawaban Nabi Isa? "In kuntu qultuh faqad 'alimtah." Kalau memang saya yang berkata ya Allah, faqad 'alimtah, engkau maha mengetahui. "Ta'lamu ma fi nafsi wa la 'alamu ma fi nafsi." Engkau maha tahu apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Jadi ternyata yang menyuruh manusia menjadikan Nabi Isa dan ibunya sebagai dua ilah Tuhan itu bukan Nabi Isa. Bukan Nabi Isa. Nabi Isa mengingkari. Berarti siapa? Ada pihak-pihak yang berbicara dan menulis dalam kitab itu. Barakallahu fikum. Berarti Nabi Isa bukan tauhid. Dikatakan tauhid kalau dia ridho. Dia senang. Kuburlah saya di depan mimbar. Nanti kalau kamu minta kepada Allah, saya akan sampaikan doa kalian kepada Allah. Masya Allah. Berarti kamu senang disembah. Berarti kamu mengharapkan orang nyembah kamu. Ini jadi tauhid. Dan Rasulullah SAW mengingkari, bahkan berdoa, "Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad." Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Maka siapa yang menyembah berhala, termasuk kuburan Rasul SAW, Rasul berlepas diri, tidak bertanggung jawab. Berarti siapa saja yang ridha disembah dari selain Allah, itulah tauhid. Yang ketiga adalah kata Ibnu Qayyim, diantaranya ialah wa man da'annas ila ibadati nafsi. Orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Orang yang ngajak manusia, sembahlah aku, ibadailah aku. Barakallahu fik. Ini namanya tauhid. Para nabi-nabi palsu, para dajjal, yang mengaku dirinya nabi, lalu orang disuruh ibadah kepada dirinya. Termasuk yang keempat ini, waman hakama bighairi ma anzalallah. Ini poin yang kita bahas. Siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah telah turunkan minal Quran was sunnah. Dan yang kelima, waman idda'a ilmal ghaib. Siapa saja yang mengaku-ngaku mengerti barang gaib. Para dukun, para peramal, itu adalah tauhid yang kita dilarang oleh Rasulullah SAW datang dan bertanya. Man ata'arafan au kahina fasa'alahu an syai lam tuqbal lahu salata arba'ina yauma. Siapa yang datang kepada peramal, dukun, bertanya kepadanya tentang sesuatu, tidak diterima salatnya 40 hari. Dalam riwayat yang lain, fasaddaqahu bima qal. Lalu dia membenarkan ucapan si dukun, peramal, faqad kafar. Sungguh dia telah kufur. Wal'iyadu billah. Itu induknya. Berarti tauhid itu banyak. Berarti tauhid itu jenisnya sangat banyak. Maka jangan sampai kita mentauhidkan orang. Orang itu walaupun sepandai-pandai orang, jangan ditauhidkan, diagung-agungkan seolah maksum. Orang-orang sufi yang mengagungkan gurunya, syekhnya, sehingga sejajar dengan Allah, naudzubillah, disembah. Ini adalah hal-hal yang perlu dipahami, bahwa tauhid itu tadi. Kata Ibnu Qayyim, itu tadi lima jenis tauhid. Wa qad taqaddamal kalamu, kembali kepada kitab, dan telah lewat. Telah lewat al-kalamu alaihi, pembicaraan tauhid. Naam, fi awwali kitab tauhid, dalam pembahasan awal kitab tauhid ini, pada ayat walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tauhid. Antum murojaah kembali pada bab ini, pada ayat tadi, walaqad ba'asna fi kulli ummatin. Lalu ayat berikutnya, yatahakamu ila tauhid wa qad umiru ayakfuru bih, dan sungguh Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada mereka untuk mengkufuri tauhid. Ai amarahumullah bil kufri bit tauhid. Allah menyuruh kepada mereka orang-orang mukmin untuk mengingkari tauhid. Amran laisa fihi labsun wala khafafun. Perkara yang tidak ada talbis, kerancuan, tidak ada kesamaran. Hah? Tidak ada kesamaran supaya seorang mukmin mengingkari tauhid. Faman arada attahakum ilaih, maka barang siapa yang punya keinginan, iradah, berhukum dengan selain hukum Allah, ini hukumnya tauhid tadi, fahadihil iradatu ala basirah, dan iradahnya di atas basirah, id al amru qad bayyana lahum, padahal perintah telah jelas, dilarang, bahkan disuruh mengingkari tauhid. Famay yu'min billahi wa yakfur bitaghut, dan sungguh barang siapa yang famay yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang yakfur bitaghut, dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah 256, famay yakfur bitaghut, barang siapa yang mengkufuri tauhid, iblis, orang aku barang gaib, siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, baik, wa yu'min billah, dan hanya beriman kepada Allah, Inilah makna la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Berarti telah berpegang dengan tali yang kokoh. Kata Imam Ad-Dhahhak rahimahullah, yang dimaksud al-urwah al-wusqa itulah la ilaha illallah. Tali yang kokoh. Siapa yang mengingkari tauhid la ilaha, tidak ada sesembahan yang benar, yang berhak disembah illallah, hanya Allah saja, yu'min billah. Berarti telah berpegang tali yang kokoh. Jadi seorang mukmin harus betul-betul jiwanya tunduk berhukum dengan Allah dan Rasul. Tidak ada keinginan sedikit pun di hatinya ingin memilih hukum-hukum, keputusan-keputusan dari selain hukum Allah dan Rasulnya. Tidak ada sedikit pun. Setiap ada masalah, bertanya dengan ilmu. Itu para sahabat. Setiap ada muskilah, tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan-urusan mereka, bertanya, minta fatwa, minta bimbingan, minta nasihat, sampai turun wahyu kadang. Itu para sahabat setelah beriman. Sehingga seorang mukmin terus wajib belajar memahami ayat, hadis, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas manhaj salaf. Jangan yang penting saya ngaji, tapi pemahamannya tidak ikuti salaf, sehingga rusak amalannya. Selanjutnya, wa yuridu syaitan, dan syaitan yuridu, punya keinginan. Dan kata Syekh Utsaimin, yang dimaksud syaitan dalam ayat, jinsun, jenis syaitan. Yasmulu sayatinul insi wal jinni, termasuk mencakup setan bangsa manusia dan setan bangsa jin. Karena Allah telah ciptakan setan dari dua jenis. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi aduan, musuh sayatinal insi wal jin, setan jin, setan manusia dan bangsa jin. Yuhi ba'duhum ba'da zuhrufal qawli hurura. Setan tadi saling bisik membisikkan, saling membuat was-was, saling membuatkan subuhat di hati manusia. Apakah Quran masih relevan, cocok di zaman sekarang ini? Ini bisikan setan. Orang yang mengatakan demikian, barakallahu fikum, menunjukkan di hatinya ada penyakit. Fi qulubihim marad, di hatinya ada penyakit. Kenapa ada penyakit? Karena ragu. Apa Islam masih cocok di negeri kita ini? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab kalau dia orang mukmin. Kenapa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan kami sendiri yang menjaga. Masya Allah, Allah yang menjaga kemurniannya, pengamalannya, penafsirannya dikawal oleh para ulama, dikawal oleh para ulama rabbaniyin. Jadi tidak usah khawatir, mesti. Siapa yang bikin talbis, siapa yang bikin kerusakan, akan terbaca dan tercium oleh ahlus sunnah. Penciuman ahlus sunnah tajam kepada orang-orang yang membuat talbis. Sehingga demikianlah kami jadikan pada setiap nabi. Kalau nabi aja punya musuh, padahal orang terbaik, apalagi orang seperti kita. Maka bersiap-siap menghadapi setan minal jin wal ins. Kalau setan dari kalangan jin, cukup bentengi dengan dikir. Banyak dikir pagi, sore, mau tidur, ayat kursi, falak, anas, al-ikhlas, baca doa, keluar rumah, masuk rumah, mau makan, baca bismillah. Benteng. Tidak ada celah masuk ke rumah kita. Tidak ada celah masuk menggoda kita. Zikir. Tetapi bagaimana membentengi setan dari kalangan manusia? Membentengi mereka ialah jangan di hati kita ada kecondongan. Wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar, kata Allah. Jangan di hati kalian itu ada kecondongan. Condong hatinya kemana? Ilal ladina zalamu, kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat kezaliman, orang-orang yang menginginkan kezaliman, kejahatan. Jangan condong ke sana. Kemaksiatan, kesyirikan sebagai puncak kezaliman, kebid'ahan sebagai jalan yang akan menuju kekufuran, itu kezaliman. Jangan ada kecondongan. Berarti condongnya kemana? Condongnya kepada orang-orang yang soleh. Condongnya hati ini ialah kepada jejaknya para salafus soleh. Kita ikuti jejak mereka. Kalau tidak, fatamassakumun nar, kamu akan mendapatkan api neraka. Barakallahu fikum. Makanya para salaf berhati-hati duduk di majlisnya orang yang di hatinya ada penyakit. Menjauh, menjauh, menjauh. Bukan coba-coba tak dengarkan. Ini setan berbentuk manusia. Mungkin diruqyah dulu. Diruqyah di telinganya. Jangan-jangan ada setan mengganggu. Diruqyah coba. Karena dia menolak hadis. Dia menolak ayat. Jangan-jangan orang kesurupan ini. Ya? Coba dipegang, diruqyah, baca Al-Fatihah. Barangkali ada setannya di dalam. Karena dia menolak ayat, menolak hadis yang sahih. Jangan-jangan orang kerusuk, kemasukan jin. Sehingga ngomong ngawur, ngelantur. Coba diruqyah. Barakallahu fik. Kalau memang orang yang tidak terkena jin, orang waras dan sehat, berarti bukan kena jin. Berarti dia syaitan berbentuk manusia. Jauhi dia. Kalau tidak, akan terbawa. Lihatlah ayat berikutnya. Wa yuridu syaitan ayyudillahum dolalam ba'idah. Setan jin, setan manusia itu menginginkan kepada mereka manusia yang beriman, ayyudillahum, untuk menyesatkan mereka dolalan ba'ida, kesesatan yang paling jauh. Maksudnya ayat yuqi'uhum fid dalali al-ba'idi anil haq. Setan manusia dan jin menginginkan yuqi'uhum, menjatuhkan orang mukmin tadi fid dalal, ke dalam kesesatan, kemaksiatan, kebid'ahan, kekufuran. Ba'id anil haq, yang jauh dari kebenaran, dari petunjuk Allah, hadis yang sahih. Naam. La yalzimu min dalik ayangkulahum ilal batil marratan wahida. Tidak melazimkan, la yalzimu, tidak melazimkan hal itu dilakukan oleh setan, jin dan manusia ilal batil, kepada kebatilan, marratan wahida, dengan satu kali. Maksudnya bukan sekali langsung jadi orang sesat, namun bitadarruj, bitadriji, bertahap dan bertahap. Dan Ibnu Qayyim punya kitab bagus namanya Madarijus Salikin. Di jilid yang pertama Ibnu Qayyim menjelaskan tadarruj asyaitan fit tadlilin nas. Tahapan-tahapan iblis menyesatkan manusia. Di antara upaya iblis, syaitan, tahap operasinya, TO-nya, Yang pertama, diajak berbuat kufur kepada Allah. Kufur kepada Allah. Mengajak manusia untuk berbuat al-kufur billah. Kalau sudah kufur, kekal dalam neraka. Itu yang diinginkan oleh iblis. Ini target operasinya, TO-nya. Jadi kalau sudah berbuat kufur, syirik, istaroha. Iblis istirahat. Sudah dibiarkan. Biarkan. Kalau sudah berbuat syirik, kufur, maksiat-maksiat yang lain dianggap enteng. Dosa-dosa yang lain dianggap sepele. Istaroh, dia pun istirahat. Sudah berhasil. Kalau dia mati dalam keadaan kufur syirik, bareng di dalam neraka. Sudah. Itu target operasi. Kalau iblis tidak berhasil, karena orang ini tauhidnya kuat, langkah yang kedua kata Ibnu Qayyim, mengajak mereka ilal bid'ah, kepada kebid'ahan. Baik bid'ah amalan atau bid'ah ucapan. Baik perkara bid'ah dalam bentuk amalan ataupun ucapan-ucapan. Dan ketika orang berbuat bid'ah, iblis sangat senang. Kata Sufyan, iblis ahabu ila al-bid'atu ahabu ila iblis minal maksiyah. Kebid'ahan ini lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Karena orang yang berbuat bid'ah la yutab, susah untuk diajak tobat. Beda dengan maksiat, ya yutab, kadang disadarkan, bisa harapan kembali kepada Allah, rujuk kepada al-haq. Orang minum khamr, maksiat. Orang ini kalau dia mukmin, muslim, insyaallah, apalagi undang-undang negara mengatur tidak boleh melakukan hal ini, tercela. Syariat juga mencela, fitrah manusia pun mencela, akal sehat pun mencela. Ketika diingatkan, wahai saudaraku, bertobatlah, insyaallah nanti saya 40 tahun mau tobat. Masyaallah, 40 tahun mau tobat nanti. Mudah diingatkan. Tapi ketika kita mengingatkan sahibu bid'ah, orang yang membuat dan melakukan bid'ah, la yuta, susah dikembalikan. Kenapa? Karena iblis telah menghias-hiasi bahwa ini adalah baik, bid'ah tapi hasanah. Wah, ini baik kok dilarang, ya. Itulah langkah kedua. Kalau yang kedua iblis tidak berhasil karena dia ahlus sunnah, ngerti sunnah, ngerti prinsip sunnah dan bid'ah. Langkah ketiga kata Ibnu Qayyim, bil kabair, diajak dengan melakukan dosa besar. Itu langkahnya, dosa-dosa besar. Sehingga orang ini sudah tidak berbuat syirik, anti bid'ah, iblis tahu ini disibukkan dengan dosa besar. Karena dia juga punya kekuatan tauhid. Apalagi cara memahaminya salah. Ini kan maksiat, bukan syirik. Yang menjadi kekal dalam neraka kan apa? Syirik. Ini kan bukan syirik. Dosa besar saja. Lihat. Ah, cuman menggambar makhluk yang bernyawa. Ini kan perkara yang tidak sampai syirik. Cuman maksiat melanggar aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak sadar. Itu jebakannya iblis. Begitu. Barakallahu fikum, sehingga larut dalam maksiat. Lihat. Maksiat-maksiat lama-lama akan berbuat dosa. Dosa kalau sudah melembaga akan menutupi hati. Hati kalau sudah tertutup, jauh dari sunnah, malu jadi ahlu sunnah. Hanya dipotong, sunnahnya dibuang. Lama-lama diseret kepada perbuatan syirik dan dia tidak sadar. Itu langkah iblis yang keempat, Kalau dia anti dosa besar, karena sudah belajar ini dosa besar, ini jenis-jenisnya, dia pun hati-hati dari dosa besar. Kata Ibnu Qayyim, langkah keempat, bis-shagha'ir, diajak berbuat dosa kecil. Dianggap dosa, diajak berbuat dosa kecil. Dari dosa yang kecil terbiasa. Namanya gambaran Ibnu Qayyim, kalau orang bawa ranting atau dahan kayu, dibawa tiap hari ke depan rumah, tiap hari satu ranting, satu ranting, satu ranting, setiap hari dikumpulkan di depan pintunya, kira-kira depan rumahnya akan menumpuk apa? Tumpukan kayu. Kayu walaupun kecil tetap namanya apa? Ya ranting, tapi kan jadi banyak. Kayu yang banyak ini, ranting-ranting yang numpuk ini, kalau dibakar, nyala apa tidak? Nyala. Apinya gede apa kecil? Besar, kayunya banyak. Itu gambarannya. Makanya Nabi mengingatkan, iyakum wa muhaqqiratid dunub. Jauhi meremehkan dosa-dosa apa? Kecil. Jauhi meremehkan dosa-dosa kecil. Karena dosa kecil itu batu loncatan supaya kita berbuat dosa besar. Dosa besar batu loncatan untuk berbuat apa? Bid'ah. Bid'ah batu loncatan untuk berbuat kufur. Begitu. Yang kelima, orang itu disibukkan dengan hal yang mubah. Perkara mubah tapi menyibukkan sehingga melalaikan memperbanyak ketaatan kepada Allah. Barang mubah tapi melalaikan, barakallahu fik, banyak mentaati Allah. Barang mubah. Antum sibuk dengan hal yang mubah. Apa misalnya yang mubah? Hobi memelihara apa misalnya? Burung. Mubah. Boleh melihara burung. Tapi jangan sampai disibukkan sehingga melalaikan memperbanyak ketaatan kepada Allah. Iya. Apalagi burungnya untuk lomba, judi. Ya. Akhirnya sibuk dengan hal-hal yang berbau dosa. Asalnya mubah. Karena lagi asik lomba, ada adzan, dimenangkan apanya? Lomba, ya. Sholat di masjid bagi laki-laki wajib. Selama sehat tidak ada uzur. Barakallahu fik. Maka dia tersibukkan hal yang mubah, melalaikan memperbanyak ketaatan kepada Allah. Ini jebakan iblis yang kelima. Barakallahu fik. Lebih lengkap bisa dibaca dalam Madarijus Salikin Ibnu Qayyim jilid yang pertama. Kata Syekh tadi, langkahnya syaitan bitadrij, bertahap. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida. Ba'ida, apa makna ba'ida? Ay laisa qariban, tidak dekat. Lakin bitadrij syai'an syai'an, namun sedikit demi sedikit, bertahap sedikit demi sedikit. Tadi sebutkan, bersedikit demi sedikit, disibukkan hal yang mubah, melalaikan yang wajib, taat. Disibukkan hal yang mubah dulu, lama-lama-lama tidak ngaji, lama-lama tidak belajar, menjauh dari sunnah. Yang tadinya tahu haram, dilanggar. Yang ngerti tadinya itu sunnah, dilanggar. Yang tahu itu tadinya bimbingan Rasul, dilanggar. Kenapa? Sibuk dengan hal yang mubah, bertahap. Lah itu diajak berbuat dosa besar. Diajak lagi berbuat bid'ah. Lama-lama diajak berbuat syirik dan kufur. syai'an fa syai'an, sehingga menjadi sangat jauh, dalalan ba'ida, hatta yuqi'uhum fid dalalil ba'id, sehingga mereka terjatuh kepada kesesatan yang jauh, jauh dari kebenaran. Thayyib, ma'asyiral muslimin, itulah kesesatan yang dilakukan oleh iblis, syaitan, menginginkan kepada orang mukmin untuk jangan berhukum dengan hukum Allah dan Rasul. Syaitan menginginkan di dalam ayat ini ada 4 poin. Yang pertama, iradatus syaitan. Dalam ayat ini ada 4 poin penting. Yang pertama, iradatus syaitan, adanya keinginan-keinginan syaitan. Syaitan itu punya keinginan yang sangat banyak. Intinya kita sesat. Anahu dolal. Yang kedua, syaitan itu ajakannya adalah ajakan yang sesat. Kebid'ahan itu sesat, kata Nabi. Kullu bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Karena itu kesesatan. Maka harus dijauhi. Di dalam ayat ini juga ta'kidul bil masdar. Allah kuatkan kesesatan itu, kesesatan merupakan ba'id, jauh dari kebenaran. Juga dalam ayat ini disebutkan wasfuhu bil bu'di an sabilil haq. Allah sifati syaitan jauh dari jalan kebenaran. Jadi yang mengikuti langkah syaitan akan semakin jauh dari al-haq. Maka ikutilah dalil yang sahih, yang difahami dan diamalkan oleh para salaf. Itulah jalan yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Cukup insyaAllah pada ayat ke-60. Dan kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakal bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebagai pengumuman kepada para hadirin, barakallahu fikum, insyaallah pada malam Ahad besok ini di mahad kita, Mahad Al-Mansurah, akan hadir Al-Ustaz Muhammad Rijal LC sebagai ganti taklim malam Sabtu kemarin dengan pembahasan kitab Usulu As-Sunnah Al-Imam Ahmad Ibni Hanbal rahimahullah. Demikian pengumuman dari kami. Barakallahu fikum.